Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita yakin bahwa alam semesta ada yang mencipta dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang mematikan dan menghidupkan. Dialah Allah Zat yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Adalah bangsa Arab dahulu, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah padang pasir yang membara, pertikaian antara suku karena memperebutkan lahan gembalaan dan lahan untuk bercocok tanam tidak bisa dihindarkan. Yang kuat mencaplok yang lemah. Bangsa Arab dahulu bangsa yang tidak dilihat oleh bangsa-bangsa yang lainnya, bangsanya miskin. Bangsa yang suka berperang, suka bermusuhan. Tapi tidak dinyana, tidak disangka. Muncul nur, muncul cahaya. Dari jantung Jazirah Arabiyah, Makkah Al-Mukarramah. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebodohan yang menyelimuti bangsa Arab berubah. Mereka menjadi orang-orang yang tahu tentang ilmu. Yang dahulu mereka adalah umat yang barbar, umat yang kejam dan bengis, yang kuat mencabrok yang lemah. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menganut agama yang mulia ini, mereka menjadi bangsa yang saling mencinta, bangsa saling mengasihi dan memberi. Adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak bangsa Arab, terutama orang-orang kafir Quraisy, untuk memeluk agama yang damai ini, agama Islam. Dan karena mereka bangsa Arab, terutama orang-orang kafir Quraisy, peribadatan mereka kepada berhala sudah mendarah daging, dan yang mereka ikuti adalah adat istiadat nenek moyang, maka mereka menolak ajakan Rasulullah, bahkan mereka memerangi. 10 tahun lebih Rasulullah berdakwah di Mekah. Permusuhan orang-orang kafir tidak ada henti-hentinya. Ternyata dari kota Madinah yang jaraknya kurang lebih 430 kilo ke arah utara, karena Mekah Madinah itu kurang lebih 430 kilo. Ternyata ada bibit-bibit orang-orang yang baik yang siap menerima agama yang damai ini, agama Islam. Maka Nabi alaihi assalatu wassalam memanfaatkan ketika musim haji untuk bertemu dengan orang-orang Madinah, mengajak mereka kepada Islam. Islam yang rahmatan lil alamin. Beberapa orang pun tertarik untuk masuk Islam ini. Pada tahun berikutnya, Rasulullah juga mendatangi jamaah haji yang dari Madinah. Ketika mereka berada di Mina, dan tentunya waktu itu karena mata-mata orang kafir Quraisy tertuju pada Nabi Muhammad sebagai musuh mereka, maka orang-orang Madinah pun berkumpulnya, bertemunya dengan Nabi tidak secara berombongan. Diajaknya mereka kepada Islam, kemudian mereka menerima. Di antara mereka adalah sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir ini yang insyaallah pada malam hari ini akan kita sebutkan biografi singkatnya. Yang intinya beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan orang-orang Madinah. Tidak disangka, tidak dinyana. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Siang dan malam, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ternyata yang masuk Islam itu bisa dihitung dengan jari. Tapi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sebelum berpindah dari Mekah ke Madinah, mayoritas atau umumnya orang-orang Madinah sudah memeluk Islam. Begitu lunaknya jiwa-jiwa mereka, begitu indahnya hati-hati orang Ansor, hati-hati orang-orang Madinah yang mereka disebut dengan orang-orang Ansor. Lembut menerima kebenaran, lembut menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka siap untuk membela Nabi dan para muhajirin jika berpindah dari Mekah ke Madinah, seperti kalau mereka membela anak-anak dan istri-istri mereka. Bahkan mereka siap membagikan harta mereka kepada orang-orang muhajirin. Ketika 13 tahun kurang lebih Rasulullah berdakwah di Mekah dan permusuhan orang-orang kafir semakin sengit, Rasulullah pun berhijrah ke Madinah. Ternyata orang-orang Madinah sudah menunggu dengan sangat rindu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari mereka menanti kedatangan sang nabi pembawa cahaya, dan puncaknya ketika memang nabi berhijrah dengan Abu Bakar. Orang-orang Madinah mereka menyambut kedatangan nabi dengan mereka menarik-narik kendaraan nabi agar singgah di rumah-rumah mereka masing-masing. Begitu hangat sambutan orang-orang Madinah yang menunjukkan bahwa mereka punya jiwa yang mulia, jiwa-jiwa orang yang lunak menerima kebenaran. Di antara mereka seniornya dan orang yang awal-awal membawa agama ini ke Madinah adalah sahabat Jabir ibn Abdullah yang akan kita sebutkan sejarahnya pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Siapa sebenarnya sahabat Jabir bin Abdullah dan apa peranannya? Apa sumbangsihnya terhadap Islam? Apa kelebihan dan keutamaannya? Ya, lembaran-lembaran yang terlipat patut kita buka. Seperti yang sudah kita katakan bahwa tidak terbayangkan dulu orang akan mengira kalau ada di Jazirah Arabiyah, tanah yang tandus seperti itu, akan muncul para tokoh, akan muncul orang-orang yang buku-buku sejarah mencatat kehidupan mereka. Tapi itulah fadlullahi yu'tihi mayyasha, keutamaan dari Allah yang memang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tidak semua orang tercatat sejarahnya, tidak semua orang masuk pada barisan orang-orang yang terkemuka. Karena memang tadi fadlullahi yu'tihi mayyasha, rahmat, nikmat, anugerah dari Allah Allah berikan kepada siapa yang Allah memang kehendaki. Di antara mereka adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Dia adalah seorang imam yang besar. Seorang sahabat yang tergolong banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Sekitar 1540 hadis dia riwayatkan dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Dia menimba ilmu dari Rasulullah dan dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Seperti ini orang yang mulia adalah orang yang memupuk kemuliaan dengan ilmu. Karena tanpa ilmu bagaimana orang akan tahu yang baik dari yang buruk? Tanpa ilmu agama orang tidak akan mengenal keutamaan dari kejelekan, kebaikan dari kejelekan. Dia tidak segan untuk menimba ilmu bahkan dari temannya sendiri. Sehingga karena semangatnya beliau dalam menimba ilmu agama, beliau di zamannya dijadikan mufti, juru fatwa untuk kota Madinah Al-Munawwarah An-Nabawiyah, kota yang penuh dengan ulama, kota yang menjadi tempat di mana muslimin mereka mengarahkan wajah mereka ke sana. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia pernah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah ikut berbaiat dengan Rasulullah. Ada 70 orang Madinah berbaiat pada Rasulullah, mengungkapkan sumpah setia untuk siap membela Rasulullah kapan Rasul itu berhijrah ke Madinah. Dari 70 orang, ternyata sahabat Jabir adalah yang paling mudanya. Dari umur yang begitu muda, dia sudah punya rasa tanggung jawab terhadap Islam. Dari umur yang masih tergolong muda, sahabat Jabir punya tekad untuk memperjuangkan kebenaran. Sebenarnya kita rindu dengan para pemuda-pemuda yang punya jiwa seperti ini. Bukan para pemuda-pemuda yang menghabiskan waktunya untuk hura-hura. Bukan pemuda dan pemudi yang mereka hanya sukanya memuaskan syahwatnya. Tidak terfikir, tidak terbetik dalam benak mereka. Apa sih andil saya untuk agama ini? Apa sih sumbangsi saya untuk membantu saudara-saudara saya kaum muslimin? Jiwa perjuangan yang ada pada sahabat Jabir. Maksud perjuangan di sini bukan perjuangan konyol seperti para teroris, bukan. Tapi perjuangan dalam artian positif. Memajukan umat, berdakwah, membela kebenaran, membantu orang yang didolimi. Ini jiwa yang seperti ini hendaklah muncul dari para pemuda seperti sahabat Jabir bin Abdullah. Kalau bukan para pemuda yang mereka memikul amanat dakwah ini, siapa lagi? Mereka orang yang masih punya umur yang insya Allah masih panjang. Mereka masih punya cita-cita yang jauh dan punya kekuatan lebih dari orang yang sudah tua. Ada orang punya keinginan kuat untuk membantu saudara-saudaranya, untuk berdakwah, membela kaum muslimin. Tapi apa daya, umur sudah tua, tenaga sudah loyo. Maka kesempatan muda, kesempatan emas untuk kita menorehkan sejarah ya yang baik, ya bahwa kita tercatat dalam sejarah ikut andil dalam membantu kaum muslimin, berdakwah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jabir waktu itu ketika masih muda sekali, dengan kawan-kawannya ketika Nabi masih di Mekah, gak tega melihat Rasulullah berdakwah kok terusir dari sana sini, dimusuhi, padahal apa salahnya Rasulullah? Gak tega. Maka mereka mengatakan hatta mata natruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutrat fi jibali Makkah wa yukhaf. Sampai kapan kita biarkan Rasulullah diusir sana sini, berpindah dari tempat ini ke tempat itu, dari gunung ini ke gunung ini, dan takut terhadap lawan, artinya banyaknya orang-orang yang musuhinya. Maka orang-orang Madinah waktu itu bersepakat, mari kita datang ke Mekah. Kita mengungkapkan di hadapan Rasulullah siap untuk membela Rasulullah dan siap untuk menerima kedatangan Rasulullah nanti berhijrah ke Madinah. Betul, mereka pun berangkat. Dan untuk bertemu dengan Nabi tidak semudah yang dibayangkan. Mereka dengan satu persatu, dengan sembunyi-sembunyi untuk bisa bertemu dengan Rasulullah di Mekah waktu itu. Ketika sudah berkumpul, maka Nabi mengambil sumpah setia. Tubayyuni ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal wan nafaqa fil usri wal yusri wa ala al amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi law matala'im wa ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtu 'alaykum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Kata Nabi, kalian sumpah setia dengan saya untuk senantiasa siap untuk mendengar dan taat, baik dalam kondisi loyo atau dalam kondisi semangat, dalam keadaan mudah ataupun susah, berinfak, membelanjakan harta dalam kebaikan, dalam kondisi susah atau kondisi yang mudah, dan siap untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan kalian siap untuk berkata yang benar dan tidak takut pada jalan Allah celaan orang yang mencela, dan kalian bersumpah setia berbaiat dengan saya untuk siap membela saya kalau saya nanti datang pada kalian, kalian siap untuk memberikan pembelaan seperti kalian membela diri kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian, jaminannya adalah surga. Mereka adalah 70 sahabat dari orang-orang Madinah, yang diantara mereka sahabat Jabir, yang mereka tulus dalam berbaiat kepada Nabi, dan merekalah cikal bakal menebarnya dakwah di kota Madinah, yang sampai saat ini kota ini menjadi kota yang terus ramai, ya, dikunjungi oleh kaum muslimin dari belahan ya bumi. Sahabat Jabir bin Abdullah selalu menyertai Nabi alaihi assalatu wassalam. Tidak dalam kondisi suka dan senang atau lapang saja. Bahkan dalam kondisi sempit, dalam kondisi duka, dalam kondisi perang sekalipun. Dan inilah pertemanan yang sungguhnya. Teman kita bukan teman yang kalau kita punya dekat dengan kita di saat kita tidak ada lari dari kita. Teman kita bukan teman yang kalau kita ini senang, kalau kita lapang di dekat dengan kita di saat kita susah, di saat kita sulit, ya, tidak terlihat di sisi kita. Di teman yang setia, ada teman yang siap untuk selalu menyertai temannya dalam kondisi susah atau kondisi senang, dalam keadaan damai atau dalam keadaan ya kacau sekalipun. Tidak terkecuali di sini sahabat Jabir bin Abdullah ikut peperangan bersama Nabi alaihi assalatu wassalam 13 kali peperangan. 13 kali peperangan. Dan ketahuilah bahwa seperti itu kecintaan sahabat Jabir kepada Nabi, tidak menjadikan Nabi sebagai tumbal. Nabi yang berangkat, ah kami duduk santai-santai, Nabi biar terluka kami di sini sehat walafiat. Tidak seperti itu. Tidak seperti sikapnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi assalatu wassalam, di mana Bani Israel ketika waktu itu dibawa oleh Nabi Musa untuk menghadapi musuh, mereka ciut nyalinya, mereka ya kecut, mereka mengatakan idhab anta wa rabbak faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dan Rabbmu dan Allah. Pergilah kamu dengan Allah, perangi musuh. Kami di sini duduk santai-santai. Apa ada umat yang menjadikan Nabi jadi tumbal? Kalau sahabat Nabi enggak seperti itu. Bahkan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, nahri duna nahrika." Kalau bahasa kita, bahasa kasarnya, jangan sampai musuh mencelakakan kamu ya Rasulullah, langkai dulu bangkai saya. Bahasa kasar kita seperti itu. Nahri duna nahrika. Leherku ya Rasulullah sebagai tebusan bagi lehermu. Artinya jangan sampai musuh mencelakakan kamu, langkai dulu mayat saya. Seperti itu kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang memang nyata, bukan dibuat-buat, bukan omong kosong, bukan janji gombal, tapi betul-betul mereka terjun dan mereka ya berjuang mengorbankan apa yang mereka korbankan demi Nabi alaihi assalatu wassalam. Sahabat Jabir bin Abdullah, beliau punya bapak juga seorang sahabat yang mendapatkan keramat wali. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa ada dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, ada dari mereka yang mendapatkan keramat. Keramat itu sesuatu yang muncul dari seorang di luar kebiasaan orang, yang itu buah dari ketakwaan. Yang terkadang keramat ini muncul ketika misalnya orang sangat butuhkan bantuan. Contoh, ketika ada seorang ulama tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim Hajjaj bin Yusuf yang ingin membunuhnya. Al-Hasan Al-Basri di hadapan Hajjaj bin Yusuf yang akan membunuhnya. Ternyata Hajjaj tidak melihatnya. Ini keramat, bukan pakai aji sirup atau aji apa. Ini memang keramat wali. Bantuan dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang ketakwaannya itu hebat di saat orang itu membutuhkan. Ya. Dan orang yang mendapat keramat wali itu biasanya orangnya itu ya, ketakwaannya luar biasa, kemudian tidak menyombongkan, tidak memamerkan. Bukan malah, oh saya punya kehebatan ini, bisa terbang, ini bukan wali. Ya, wali itu justru, ya dia itu rendah hati, tidak menyombongkan. Ya tidak menyombongkan diri. Bapaknya Jabir, salah satu dari sahabat Nabi yang ikut perang Uhud. Kita kalau bercerita tentang Gunung Uhud, subhanallah, gunung batu yang tidak ada di atasnya pepohonan seperti gunung-gunung di negeri kita. Tapi Gunung Uhud ini gunung yang cinta kepada kita kaum muslimin dan kita cinta kepadanya, itu Gunung Uhud. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uhud jabalun nuhibbuhu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang cinta kepada kita dan kita cinta kepadanya. Gunung Uhud sebagai saksi bisu bahwa di sana sekian puluh dari sahabat Nabi terbunuh dalam perang Uhud. Mereka rela mengorbankan nyawanya demi agama. Uhud menampung jasad-jasad orang yang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunung yang cinta kepada kita dan kita cinta kepadanya. Ketika bapaknya Jabir akan berangkat perang Uhud, dia berpesan kepada Jabir, "Wahai Jabir, bapak kamu akan berjuang. Sepertinya bapak kamu dalam perang ini akan meninggal. Tidaklah saya meninggalkan seorang pun yang lebih mulia di mata saya, lebih dari kamu, kecuali Rasulullah ya, tentu yang lebih mulia. Tolong, bapak kamu punya utang yang banyak dan punya anak yang banyak, adik-adikmu tolong rawat, utang bapakmu tolong bayarkan." Bayangkan warisan utang, ya kan? Bapaknya meninggal malah ya anaknya ini ya ada wasiat untuk bayarkan utangnya. Sahabat Jabir pun mengiyakan, ya. Sebagai anak yang solih, anak yang berbakti, apa pesan orang tua? Ya dijalankan. Betul. Seperti sudah ada firasat, ya, bahwa betul sahabat Jabir, sahabat Abdullah bapaknya Jabir termasuk orang yang pertama terbunuh dalam perang Uhud. Disinilah keajaiban muncul. Ketika bapaknya Jabir yang bernama Abdullah terbunuh dalam perang Uhud sebagai syahid, terik matahari begitu menyengat, ternyata jenazahnya dipayungi oleh malaikat. Malaikat memayungi dengan sayapnya. Rasulullah mengatakan, "Mazalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a." Malaikat senantiasa mayungi jenazah ini, yaitu bapaknya Jabir, dengan sayapnya sampai ya jenazahnya diangkat. Dikuburlah jenazah para syuhada Uhud. Karena yang meninggal banyak sampai 70 orang. Dan tanah Uhud tanah yang berbatu, tentu cara menggalinya zaman itu juga sangat sederhana. Terkadang dalam satu lubang liang lahat dikubur 2 atau 3 dari sahabat Nabi yang meninggal. Tidak mengapa dalam satu liang lahat dikubur lebih dari 1 orang. Tapi didahulukan, dimasukkan ke liang lahat orang yang paling alim tentang Al-Quran, didahulukan. Subhanallah, keajaiban muncul lagi. Sekitar 40 tahun setelah bapaknya Jabir dikubur, daerah Uhud terkena banjir. Tersingkap kuburan-kuburan syuhada Uhud. Di antara tersingkap kuburannya adalah kuburan bapaknya Jabir. Didapatkan jasadnya, tubuhnya masih utuh tuh sudah. Subhanallah, 40 tahun lebih dikubur, jasadnya, tubuhnya masih utuh. Lunak, enggak kaku. Bukan tulang-tulang juga, masih bentuk tubuh yang apa? Ya sempurna. Ini juga termasuk keramat wali. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini ya bahwa Allah SWT memberikan karomah kepada sebagian walinya. Kalau ada yang bertanya, untuk menjadi wali Allah apa sih syaratnya? Harus bertapa, harus puasa mutih? Jawabannya syaratnya ringan, asalkan mau dan semangat. Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim malahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka tidaklah takut akan masa depannya dan tidak pula sedih terhadap apa yang sudah ditinggalkannya. Karena mereka orang yang senantiasa bergantung dengan Allah, enggak takut kepada siapapun, takut hanya kepada Allah. Apa yang lewat di rezeki enggak perlu disedihi. Ya karena itu memang sudah ditakdirkan seperti itu. Siapa itu wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Kata iman dan takwa kalau digabungkan artinya iman itu amalan-amalan hati, takwa amalan-amalan anggota badan. Jadi kata iman dan takwa kalau digabung, berarti iman itu amalan-amalan hati, sedangkan takwa adalah amalan-amalan anggota badan. Jadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang imannya kuat dan dipraktekkan keimanannya dalam bentuk amalan. Itulah wali-wali Allah. Walaupun tidak muncul dari dia, misalnya bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tidak harus. Jadi yang namanya wali-wali Allah itu tidak harus kalau jalan di atas air ngambang. Tidak harus. Jadi yang namanya wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Yaitu orang yang ya hatinya, keimanannya kuat dan anggota tubuhnya dihiasi dengan amal saleh. Bapaknya Jabir juga salah seorang sahabat yang diajak bicara langsung oleh Allah. Luar biasa. Seperti tersebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Pernah kata Jabir, suatu saat Rasulullah bertemu dengan saya. Kata Rasulullah, wahai Jabir, kenapa saya lihat kamu kok sedih? Kata Jabir, ya Rasulullah, bagaimana saya enggak sedih? Bapak saya terbunuh ketika perang Uhud. Dia meninggalkan anak-anak yang banyak, meninggalkan utang. Kata Rasulullah, wahai Jabir, mau enggak saya beri berita gembira kepadamu? Kata Jabir, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah Allah mengajak bicara seorang pun kecuali dari balik tirai. Dan Allah menghidupkan bapakmu ya Jabir, lalu Allah mengajak bicara bapakmu ya dengan berhadap-hadapan. Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, silahkan kamu meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. Kemudian bapaknya Jabir ya mengatakan di hadapan Allah, wahai Allah, engkau hidupkan aku kembali sehingga aku bisa terbunuh lagi di jalanmu. Jadi tidak ada orang yang mati ya kemudian ingin kembali lagi kecuali orang yang mati syahid ingin terbunuh lagi karena melihat betapa besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Kemudian Allah mengatakan, sungguh sudah menjadi keputusanku bahwa orang yang mati enggak akan bisa kembali lagi ke dunia. Yang intinya bahwa bapaknya Jabir mendapatkan karomah. Dan tentunya kemuliaan yang didapat oleh bapaknya ini juga suatu kemuliaan bagi apa? Anaknya. Terlebih bahwa anaknya yaitu Jabir bin Abdullah mengikuti jejak bapaknya. Mengikuti jejak bapaknya dalam kebaikan. Jabir bin Abdullah pun melaksanakan wasiat bapaknya. Utang-utangnya dibayar. Walaupun waktu itu kebun kormanya itu enggak cukup. Kebun kormanya enggak cukup untuk membayar. Dari hasilnya enggak cukup untuk membayar utang-utangnya. Sahabat Jabir datang kepada Rasulullah, Rasulullah tolong. Mereka-mereka orang yang menghutangkan kepada bapak saya, agar mereka yang meringankan utangnya lah, mengurangi. Ternyata tidak ada yang mau mengurangi, pokoknya harus dibayar. Sementara dari hasil pohon kormanya gak mencukupi. Maka Rasulullah pun mendoakan barokah. Dari hasil panenannya yang sebenarnya tidak cukup, karena barokah dari doa Nabi kemudian mencukupi, terbayarlah hutang, bahkan masih ya tersisa biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jabir pun merawat adik-adiknya yang banyak. Bayangkan punya adik sebanyak kurang lebih 9, kecil-kecil. Ya, seorang kakak yang siap menjadi ganti bagi bapaknya. seorang pemuda umumnya itu kan kalau dia sudah pada masa menikah kan ingin nikah dengan seorang gadis. Tapi sahabat Jabir enggak, saya akan nikah dengan seorang yang janda. Ya, karena apa? Kalau saya nikah dengan seorang gadis, ya nanti seumur dengan adik-adik saya. Kalau nikah dengan janda nanti kan bisa bareng-bareng ikut ngerawat. Ketika Nabi bertanya, "Wahai Jabir, kamu sudah menikah?" Kata Jabir, "Sudah ya Rasulullah." "Dengan janda atau dengan gadis?" Kata Jabir, "Dengan janda ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kenapa enggak gadis saja?" Kata Jabir, "Ya Rasulullah, bapak saya meninggalkan adik-adik yang banyak, adik-adik saya yang banyak. Saya ingin menikah dengan janda untuk ikut bersama-sama merawat adik-adik saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan barokah dan kebaikan kepada sahabat Jabir bin Abdillah. Di sini ada faedah barakallahu fikum, keutamaan sahabat Jabir, di mana beliau sayang kepada adik-adiknya. Seperti inilah pendidikan agama. Orang siap berkorban, mengorbankan perasaan, mengorbankan kenikmatan duniawi untuk saudara-saudaranya. Kalau mau dihitung ya, nafsu siapapun seorang pemuda yang ingin nikah dengan gadis ya kan. Ya kan? Tapi Jabir relalah menikah dengan janda demi adik-adiknya. Ini seorang anak yang tanggung jawab terhadap ya adik-adiknya dan siap melaksanakan wasiat orang tua. Dia rela mengorbankan perasaannya, dia rela capek, tapi di balik itu adalah pujian kepada Jabir terus mengalir sepanjang masa. Kebaikan dia dibaca oleh generasi ini dari waktu ke waktu. Perjuangan dia untuk ikut membesarkan adik-adiknya, merawat adik-adiknya, terus dibaca oleh kaum muslimin ya sepanjang sejarah. Ini apa kita tidak ingin seperti sahabat Jabir yang sedikit rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kemaslahatan saudara-saudara kita, terlebih mereka saudara-saudara kandung kita. Bukan seperti sebagian orang, gara-gara warisan kemudian gak bicara dengan saudaranya, saling memutuskan hubungan. Subhanallah, terlalu rendah kalau persaudaraan hanya dinilai dengan uang, dengan harta. Bahkan orang yang baik siap mengorbankan hartanya, mengorbankan ya perasaannya demi saudara-saudaranya. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti pada Isya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.